membuat sembah kurai. Hidup begitu singkat tapi begitu indah, yeah, yeah. Dalam segala duka aku takkan menyerah. Di pertarungan kemenangan milik mereka yang tak henti berlari. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Di dalam segala duka aku tak akan pernah menyerah. Hidup begitu singkat tapi begitu indah, yeah.